artis yang satu ini juga yang Anda tunggu-tunggu tentunya, juga yang Anda nanti-nanti tentunya, dari kota dingin Malang, Ratu Bahagia Indonesia. Suaranya cakep, orangnya cakep, tentu ada Ramayana. Dijen Multimedia Shooting juga ada Rotherhood. Kasih dulu tepuk tangannya mana untuk Devi Aldiva. Thank you. biasa. Luar biasa sekali ya, Brotherhood ya. Terima kasih yang sudah berbagi, saya doakan semoga